إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Alhamdulillah, para bapak, para ibu, para ikhwan dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita tentu tidak lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, khususnya pada siang hari ini atau pada sore hari ini. Dari nikmat dunia sampai pada nikmat agama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang nikmat dunia, maka beliau katakan, man asbaha aminan fi sirbi wa mu'afan fi jasadi wa indahu qutu yaumi ka'annahu khisat laut dunia. Barang siapa yang dia harinya dalam keadaan aman, dan insyaallah hari ini kita melewati pagi kita bahkan sampai sore kita dalam keadaan aman, tidak ada sesuatu yang menggelisahkan buat kita, tidak ada yang mengancam jiwa kita sehingga kita aman. Wa mu'afan fi jasadi, dan kita alhamdulillah sehat, jasadnya sehat, kita tidak terkena penyakit-penyakit berat. Wa indahu qutu yaumi, dan dia memiliki cadangan makanan untuk kita. Tadi sahur kita punya makanan, untuk insya Allah untuk buka kita ada makanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dikumpulkan ini ka'annahu khizat laut dunia, seakan dia telah mendapatkan dunia segalanya. Karena dunia itu, para bapak dan para ibu, para ikhwan dan para akhwat yang rahmati Allah, kurang lebih yang dicari ini, yang pertama apa tadi pak? Aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga punya makanan, ada yang dimakan. Ini dunia kurang lebih ini. Melarat, sugih, kalau sudah tiga ini dapat, sudah istilahnya dunia yaitu aman. Masya Allah, harganya mahal. Alhamdulillah kita tidak hidup di negeri yang setiap saat mengancam jiwa kita. Kita hidup di negeri yang Masya Allah Allah berikan keamanan, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar. Maka jangan sampai ada orang membuat intrik-intrik yang kemudian menjadikan suasana tidak aman. Karena keamanan sangat berkait dengan keimanan kita pula. Di mana kaum mukminin tinggal, di situ dia memberikan jaminan keamanan. Dia menjadi subjek untuk terciptanya keamanan. Aman, sehat, punya makan. Sekarang bayangkan, Pak. Seandainya orang itu kaya raya, sugih, blegedu, uangnya banyak, rumahnya magrok-magrok, mobilnya kinyis-kinyis, banyak makanan juga bisa mendatangkan apapun, tapi hati atau jiwanya terancam, maka sugihnya itu gak ada maknanya. Umumnya sekarang sugih sudah itu miliarder, punya duit bermiliar atau bahkan kalau perlu triliun, tapi datang ancaman nanti jam 6:30 siap-siap masuk kubur. Bagaimana? Ini uang miliaran gak ada gunanya. Miliaran, triliunan itu gak ada gunanya. Seandainya bahkan dia harus menebus rasa aman itu dengan 1 miliar, akan dia beli. Aman itu mahal. Atau sekarang Masya Allah, para bapak sekalian, para ibu punya makan, punya makanan aman. Aman, gak ada serangan, gak ada ancaman apa-apa. Kemudian makanan Masya Allah bisa nyetok-nyetok. Tapi kena stroke. Bagaimana? Duitnya banyak, suge, aman, tapi kena stroke. Maka kekayaan yang melimpah, makanan yang banyak, itu gak ada artinya ketika dia dalam kondisi sakit. Atau Masya Allah aman, suki, tapi gak bisa makan, gak ada yang bisa dimakan. Mungkin dia sedang dalam kondisi paceklik, pokoknya gak ada yang bisa dimakan. Maka Masya Allah, apabila seorang dikumpulkan Allah SWT 3 perkara ini, sungguh maka dia telah mendapatkan dunia, seakan-akan dunia seisinya milik dia. Yang pokok itu 3 ini. Dia punya rasa aman, dia sehat, ada yang dimakan. Sudah, ini isinya dunia kurang lebih itu. Kalau berkaitan dengan lebih-lebihnya itu hanya bunga rampai, komplit-komplit. Akan tapi Bapak sekalian yang rahmati Allah SWT, nikmat dunia yang seperti ini tidak akan ada artinya dan tidak akan ada maknanya kecuali kalau kita menjadi seorang muslim. Tidak akan ada maknanya nikmat dunia yang sangat komplit ini seandainya kita bukan seorang muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang mereka itu pertama Islam. Ini dasar keberuntungan. Qad aflaha man aslama. Sungguh sangat beruntung orang yang mereka ini muslim. Karena Bapak sekalian rahmati Allah SWT, seandainya kita ini bukan muslim, maka nanti seluruh perkara dunia yang kita miliki tidak akan bisa untuk menebus harga Islam. Apa maksudnya? Allah SWT ketika nanti manusia masuk di kampung akhirat, dan kita insya Allah orang-orang yang yakin kita akan masuk ke kampung akhirat, lalu Allah menggelar pengadilannya dan Allah SWT memvonis bahwasanya hari ini Allah SWT hanya menerima tebusan manusia dengan iman, dengan Islam, dan Allah tidak lagi menerima tebusan dalam bentuk apapun. Maka yang Allah katakan, fal yauma la yukhadu minkum fityatun wala minal ladzina kafaru. Hari ini Allah tidak akan menerima tebusan apapun, baik itu harta atau manusia, maka tebusan saat itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Bahkan Allah katakan, seandainya manusia dia memiliki kekayaan dalam bentuk emas yang besarnya sebumi, dan kita tidak tahu berapa juta ton bumi ini bobotnya. Seandainya bumi ini wujudnya emas total, kemudian dia ingin menebus azab Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima oleh Allah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadi mil'ul ardi dahaban wala wiftadabi. Manusia, seandainya mereka ini memiliki orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, dan dia memiliki emas sebesar bumi dan dia ingin menjadikan barang tebusan, fala yuqbala min ahadihim, sekali-kali Allah tidak akan mau menerima upaya dia untuk menebus kesengsaraan di hari itu. Sehingga kekayaan berapapun yang kita miliki, para sekalian, para ibu yang rahmati Allah, tidak akan bisa dijadikan sebagai penebus kesengsaraan ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, sungguh sangat murah seandainya agama ini dilepas oleh seseorang gara-gara dia mengejar perkara dunia. Mungkin jabatan, mungkin harta, mungkin pekerjaan di tempat tertentu, kemudian dia lepas agamanya untuk mendapatkan sebagian dunia yang dia inginkan, maka sungguh sangat murah. Sangat terlalu murah. Demikian pula, para sekalian yang dirahmati Allah, seandainya hari ini kita bisa mengandalkan sanak, famili, saudara, kita punya koneksi orang-orang hebat, bisa kita andalkan. Nanti ketika kita telah di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, seluruh harta dan apa yang kita miliki tidak akan berguna, termasuk koneksi-koneksi kita, keluarga kita. Hari itu semuanya tidak akan diterima oleh Allah sebagai tebusan. Setiap orang, bahkan semangatnya bagaimana mengorbankan orang lain untuk keselamatan dirinya, akan tapi tidak bisa pula. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayatnya dalam surat Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala yas'alu hamimun hamima. Pada hari itu kesengsaraan yang dialami manusia dan kengerian yang mereka alami, sampai teman dekat sekalipun tidak sempat bertanya kepada teman akrabnya tentang nasib yang dialami. Wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum. Mereka padahal saling melihat di antara mereka, akan tapi mata mereka terbelalak merasakan dahsyatnya, ngerinya keadaan pada saat itu. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Orang-orang yang di dunia sekarang ini mujrim, orang yang mereka maksiat, orang yang diperintah sholat tidak sholat, diperintah puasa tidak puasa, suruh haji tidak haji, suruh zakat tidak zakat, suruh taat tidak taat, dia malah bermaksiat, dia tinggalkan kewajiban, mujrim. Pada saat itu orang-orang mujrim mereka berangan-angan. Ya wattul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani. Seandainya dia bisa menebus kesulitan pada hari itu, akan dia tebus dengan anak kandungnya. Para bapak dan para ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini tidak ada hubungan cinta kasih yang tulus antara satu orang dengan orang lain seperti hubungan orang tua dengan anak. Orang tua sekarang ini siap mengorbankan apapun demi sang anak, dan dia rela sengsara demi sang anak. Akan tapi nanti pada saat orang dia dihadapkan dengan kengerian di hari ketika Allah menggelar pengadilannya, bahkan setiap orang berangan-angan bisa menebus kesengsaraan saat itu walaupun harus dengan anak kandungnya sendiri. Wasahibati wa akhi, bahkan seandainya dia harus menebus dengan istri yang sangat dekat dengan dia, yang sangat dicintai, dan saudara dia siap dia korbankan sebagai tebusan. Bahkan seandainya belum cukup, wa fasilati lati tuwi, silahkan ya Allah seluruh keluarga besarku engkau ambil sebagai tebusan kesengsaraan kesengsaraanku. Bahkan seandainya belum cukup, waman fil ardi jami'an, semua manusia di muka bumi silahkan kau ambil ya Allah. Summa yungji, kemudian dia diselamatkan dari kesulitan pada saat itu. Akan tetapi para bapak dan para ibu, para jamaah, para ikhwas sekalian rahmati Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a. Wahai hambaku, sekali-kali tidak akan mungkin terjadi. Sesungguhnya jahanam adalah azab yang menyala-nyala, yang azabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Yang jahanam akan memanggil setiap orang yang dulu waktu di dunia durhaka kepada Allah, berpaling dari agama, dia durhaka kepada Allah, dan dia selalu mengumpulkan harta, akan tapi tidak pernah dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, maka sungguh apabila Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat agama kepada kita, nikmat Islam kepada kita, ini nikmat yang sangat besar. Karena ini modal, satu-satunya modal yang akan bermanfaat kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari ketika harta dan anak-anak kita telah tidak berguna lagi, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa ketakwaan hati, dengan membawa iman yang dia bawa, amal yang dia bawa. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari yang pada saat itu harta manusia dan anak laki-laki yang dibanggakan telah tidak berguna lagi, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bertakwa, hati yang di dunia mereka penuh dengan keimanan, maka itulah yang akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ucapan pada saat itu masing-masing orang yang dulu dia banggakan hartanya, yang dulu dia banggakan kekuasaannya, apa kata Allah Subhanahu, apa kata Allah tentang mereka? Ucapan orang yang mereka menyesali apa yang mereka lakukan, ma aghna anni maliya halaka anni sulthaniya. Aduh ya hartaku yang banyak sudah tidak berguna lagi. Aduhai kekuasaanku yang luas telah hancur binasa. Ayat ini diucapkan oleh Harun al-Rashid, khalifah yang hartanya banyak melimpah, yang kekuasaannya luas, sehingga dia pernah mengatakan, ya ayat was sahabah, wai awan, intiri masyikti, silakan anda turunkan hujan di mana engkau kendaki, pasti hasilnya akan sampai kepadaku, karena luasnya kekuasaan. Akan tapi Harun al-Rashid ketika diranjang kematian, ketika di saat-saat kematian hampir menjemputnya, maka melihat kuburannya, menyaksikan semua aset kerajaannya, para budak, pasukan, harta, maka dia baca, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Benar sabda Nabi, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang mereka Allah berikan keislaman. Karena menjadi seorang muslim tidak kehilangan dunia, dan dia mendapatkan jannah di akhirat. Dengan kita menjadi seorang muslim yang mencari jannah, yang mencari surga dalam kehidupan kita, tenaga kita, harta kita, waktu kita, ilmu kita, semua aset dunia kita, kita pakai untuk mendapatkan surga di akhirat kelak. kita tidak kehilangan tidur, tidak kehilangan makan, tidak kehilangan minum, tidak kehilangan anak, tidak kehilangan istri. Kita bisa menikmati semua tadi, rumah, mobil, makan, segala macam bisa kita nikmati dengan kita tidak kehilangan surga. Tapi orang yang mereka tidak Allah berikan Islam, mereka sangat ambisius dengan dunianya, belum tentu dia bisa menikmati dan mendapatkan yang dia cari. Yang jelas akhirat lepas. Maka ini nikmat Islam adalah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itulah Nabi kita ingatkan, jangan pernah kita tertipu dengan nikmat dunia. Sebesar dan sehebat apapun dunia yang dimiliki orang, jangan pernah kita tertipu. Sehingga wasiat Allah, wanti-wanti Allah Subhanahu wa taala, fala taghurrunnaka fala taghurrunnakumul hayatud dunya wala yaghurrunnakum billail ghurur. Jangan sekali-kali dunia menipu kalian, membuat kalian tertipu karena rakusnya, karena sedang mengejar jabatan, akhirnya rela melakukan perbuatan syirik, rela melakukan perbuatan kekafiran, rela melakukan perbuatan kemunafikan, rela bermaksiat ria bersama ahli maksiat, hanya ingin jabatan. Itu belum tentu dapat. Berapa banyak orang yang sudah kadung ikut joget-joget sama para pendangdut dan ahli maksiat, ikut dia terjun di kalangan mereka biar mendapatkan simpati dari mereka. Sudah uangnya keluar, tenaganya keluar, waktunya habis, dia mencari ridhonya orang raya walaupun ahli maksiat, ternyata enggak jadi. Ada enggak ikhwan? Ada enggak? Banyak ingin jadi caleg atau ingin jadi pemimpin daerah, dia karena pengen cari ngumpulkan massa, dia turuti itu, dia cari keridhaan manusia, sampai akhirnya dia pun harus ikut maksiat bersama ahli maksiat, ikut melakukan hal yang sia-sia bersama orang ahli sia-sia, ikut melakukan perbuatan syirik bersama dengan ahli syirik. Ternyata enggak jadi. Waduh, rugi. Bangkrut. Dunianya bangkrut, akhiratnya kukut. Ini orang bangkrut total yang kayak gini. Bapak sekalian, Nabi katakan kepada kita, dunia itu nikmat yang Allah bagi-bagikan kepada siapa saja. Tapi kalau agama hanya Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Inna dunya innallaha yu'ti dunya ila man ahabba ila man yuhibbu wa man la yuhib. Allah Subhanahu wa taala membagikan dunia kepada orang yang Allah senangi maupun orang yang tidak Allah senangi. Orang yang Allah senangi contohnya siapa, ikhwan? Ya mukmin, muslim, orang saleh, orang yang ahli taat, ahli ibadah, ulama. Sekarang ada enggak orang saleh, orang mukmin, orang bertakwa, ahli ibadah, bahkan mereka ulama yang Allah berikan kekayaan yang melimpah? Ada enggak? Dunianya buahnya ada enggak, ikhwan? Banyak, banyak. Kalau antum sulit cari di Indonesia, ya di Saudi. Banyak orang-orang yang mereka mukmin, muslim, mutaqid, saleh, bertakwa, bahkan ulama yang kaya raya. Banyak. Kalau zaman dulu, bukan hanya orang saleh, bahkan Nabi. Nabi yang Allah berikan dunia yang hampir tidak Allah berikan kepada hamba Allah yang lainnya. Nabi siapa, ikhwan? Sulaiman. Allah bisa tundukkan Sulaiman, Allah berikan kemampuan menundukkan angin. Kemudian bisa berbicara dengan bahasa semua binatang. Sekarang raja mana di dunia ini yang pernah bisa tahu persis tentang bahasa binatang? Ada enggak sejarahnya, ikhwan? Kita tidak pernah dengar. Nabi Sulaiman Allah berikan, masya Allah, cincin Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman, angin Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman. Kemudian Allah berikan kemampuan berbicara dengan bahasa binatang. Akan tapi Nabiullah Sulaiman adalah nabi yang saleh, yang bertakwa, yang zuhud, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan sadar semua yang Allah berikan ini adalah ujian Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini semata-mata keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sedang mengujiku dengan pemberian ini. Apakah aku akan jadi hamba yang syukur atau hamba yang kufur? Nabi zaman dulu ada namanya ulama Ibnul Mubarak. Dia ahli hadis, dia mujahid, dia ulama, dia saleh. Modal dagangnya Ibnul Mubarak ikhwan 400 ribu dinar. Pertanyaannya, satu dinar berapa? 400 ribu dinar. Satu dinar berapa? Satu dinar itu 2 juta kurang sedikit. 2 juta kurang. Kalau dibulatkan 2 juta, 400 ribu kali 2 juta berapa? Ikhwan. Hah? Hah? Berapa? 800 miliar. Itu modal dagangnya Ibnul Mubarak. Sehingga sering Ibnul Mubarak mengkafil, menanggung kehidupan para ulama, kehidupan para santri. Bahkan orang kampung itu dihajikan semuanya di Ibnul Mubarak. Ulama, mujahid, ahli hadis, saleh. Dan ini orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Allah berikan dunia kepada mereka. Sebagaimana dunia Allah berikan kepada orang-orang yang fasik, yang kafir. Ada enggak orang yang kafir tekek tulen? Bencinya kepada Islam itu sampai muncrat ke ubun-ubun. Kemudian sugem legedu, ada enggak? Banyak. Banyak. Contohnya yang Amerika umumnya. Kalau enggak sendiri Amerika sana. Masya Allah. Kaya raya. Kaya raya. Dan bahkan terkadang orang-orang yang mereka kafir, ahli maksiat, menentang Allah, itu sugihnya itu dilebih-lebihkan dibandingkan dengan kaum muslimin. Ini yang namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidrat mereka dari arah tidak mereka sangka-sangka. Apa itu istidrat? Istidrat itu Allah, kalau jawanya itu diluluk. Tahu diluluk? Diluluk, dicer, dicer. Kalau rumusnya, Rasulullah katakan, Inna allaha a'idha ru'aytallaha yu'til abda ma yuhibbu wa huwa ala ma'asihi fa'lam annama huwa istidraj aw kama qala. Kalau Anda lihat ada orang ahli maksiat kemudian diberikan terus oleh Allah dunia yang dia senangi, maka ketahuilah itulah bentuk istidraj Allah Subhanahu wa taala. Sudah pekerjaannya itu joget-joget, pamer aurat, kemudian memfitnah laki-laki. Kemudian ordernya itu tambah padat, Ramadan tambah laris. Masya Allah. Bisa-bisanya mengucapkan Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Apa kata Allah SWT? Falamma nasu ma dzukiru bi. Ketika mereka melupakan Allah SWT, melupakan peringatan Allah, mereka lupa agama Allah, mereka lupa kewajiban dia sebagai hamba, dia lupa ya ini batas-batas agama halal haram. Maka apa yang Allah lakukan ikhwan? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Bahkan Allah bukakan dia pintu-pintu keserangan untuk mereka. Segala pintu-pintu yang membuat mereka senang Allah bukakan, sehingga mereka ibaratnya kaul dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza farihu bima utu, hingga ketika mereka sudah mulai bergembira, bersenang-senang dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, tambah dadi, tambah enggak karuan. Akhadnahum bakhtatan fa idahum mublisun. Maka serta-merta Allah pun azab dengan tiba-tiba, maka mereka pun serta-merta putus asa dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini istidraj. Oleh karena itulah, para sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita tertipu dengan dunia yang dimiliki oleh orang lain. Selama kita masih diberikan keislaman oleh Allah Subhanahu wa taala, ini aset yang sangat mahal. Ketika Rasulullah SAW menggambarkan tentang dunia, sehingga kenapa Allah yang punya dunia dan yang memberikan dunia kepada manusia mengatakan jangan pernah sekali-kali terfitnah dengan dunia, karena memang harga dunia itu sangat murah dan hina. Sangat murah dan hina. Kalau antum di rumah numpuk sayap ekor nyamuk, bangga gak? Wow, saya punya sekarung ekor nyamuk, sayap ekor nyamuk. Mana orang ketawa, mana orang terkagum-kagum. Walaupun dia punya berkarung-karung sayap seekor nyamuk, untuk apa? Mana kebanggaan, bangga gak orang Ikhwan? Kalau umpamanya di rumahnya dia menumpuk, saya punya bangkai kambing 100 di rumah. Ada gak yang terkagum-kagum? Gak ada. Nabi ingatkan kepada, gambarkan kepada kita, dunia itu harganya seperti itu. Lau kanati dunia ta'dilu indallahi janaha ba'udhah ma syaqal kafir syarbatan ma. Seandainya harga dunia, seandainya dunia ini senilai dengan sayap seekor nyamuk, maka orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun seteguk. Dalam hadis yang lainnya, Nabi katakan, Nabi pernah keliling-keliling ke pasar, jalan-jalan ke pasar, kemudian ketemu kambing cempe cacat telinganya dan sudah jadi bangkai. Apa? Kambing cempe cacat telinganya dan sudah jadi bangkai. Lalu diambil oleh Nabi, dicekilin oleh Nabi, ditunjukkan kepada para sahabat, ditawarkan. Karena waktu itu para sahabat berkeliling di situ, ditawarkan kepada mereka, ayyukum yuhibbu anna lahu bidirham. Wahai para sahabatku, ada enggak di antara kalian yang mau membeli bangkai ini dengan satu dirham? Apa kata para sahabat? Ma nuhibbu lana bi syai'in wa ma nasna bi. Ya Rasulullah, kami enggak ada yang mau untuk membeli, apalagi harus mengganti harga. Dan untuk apa kalau untuk memiliki, dan kalau memilikinya itu untuk apa? Bangkai kambing dibawa pulang mau di shop enggak bisa, bangkai untuk apa? Mau disimpan tambah ngambon-namboni untuk apa? Kata Nabi, oh baik, sekarang atuhibuna annaulakum. Ada enggak di antara kalian yang mau bawa gratis pulang, udah enggak usah pakai barber, bawa gratis pulang sana? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, lau kana hayyan kana aiban. Seandainya kambing ini itu hidup, kami itu memilikinya aib. Karena cacat, li'annau asak. Karena cacat telinganya. Wa kaifa wa huwa mayyit. Bagaimana lagi kambing ini telah jadi bangkai? Perhatikan Ikhwan, perhatikan bagaimana Nabi akan menerangkan kepada para sahabat hakikat dari apa yang telah para sahabat bisa menilai sendiri. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, wallahi la dunya ahwanu ala Allah min hada alaikum. Demi Allah, wahai para sahabatku, dunia tidak lebih berharga dari bangkai kambing cempe yang cacat telinganya ini bagi kalian yang telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ingin mendidik para sahabat betapa tidak berharganya dunia yang ada. Para bapak dan para ibu yang rahmati Allah, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, Nabi menjelaskan seperti ini bukan dalam rangka kita membuang dunia. Karena dunia diberikan Allah kepada kita bukan untuk kita buang. Tapi menerangkan harga, menerangkan nilai ketika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, jannah yang kita diperintahkan Allah mencari jannah. Kita diperintahkan Allah mengejar kampung akhirat. Wabtaghu fima ataqallahu darul akhirah, cari kampung akhirat. Cari kampung akhirat. Nabi terangkan demikian, harga dunia itu dibandingkan dengan akhirat itu seperti itu. Jangan pernah tertipu. Sehingga jangan sampai kemudian orang begitu tinggi menghargai dunia sehingga dia korbankan agama. Karena berapa banyak orang mereka beralasan karena dunia, lalu dia tinggalkan segala kepentingan agama. Karena dunia dia tinggalkan sholat, karena dunia dia tinggalkan baca Quran, karena dunia dia tinggalkan ini talabul ilmi, karena dunia dia tinggalkan dakwah, karena dunia dia tinggalkan kewajiban-kewajiban agama yang padahal satu nilai kewajiban agama walaupun sunnah itu lebih berharga dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Maka sungguh jangan sampai seorang muslim dia terfitnah dengan dunia yang ada. Agama yang Allah berikan kepada kita ini mahal, sangat mahal, sangat mahal. Oleh karena itulah para sekalian, Rasulullah SAW benar-benar sangat senang ketika melihat para sahabat bermajlis dalam rangka membicarakan agama, dalam rangka membicarakan nikmat Islam. Bahkan Nabi pernah satu saat bertemu dengan para sahabat yang sedang mengadakan majlis. Lalu Nabi tanya, "Ma ajalasakum?" Apa yang mendorong kalian bermajlis di sini? Apa yang membuat kalian mengadakan ini duduk-duduk di sini, berkumpul di sini, bermajlis di sini? Apa kata para sahabat? "Ya Rasulullah, jalasna natadakarul Islam wa ma mannallahu alaina bi." Ya Rasulullah, kami di sini bermajlis dalam rangka membicarakan Islam, dalam rangka membicarakan nikmat Islam, dan dalam rangka untuk membicarakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kami berkaitan nikmat Islam ini. Lalu Nabi mempertegas lagi kepada mereka, Allah dengan sumpah, Allah demi Allah, kata Nabi, demi Allah, ma ajlasakum illa dhalik, betul enggak kalian memang duduk di sini dalam rangka untuk satu perkara ini? Kata para sahabat, wallahi ya Rasulullah, ma ajlasana illa dhalik, tidaklah kami duduk di sini kecuali untuk kepentingan ini. Kita berkumpul karena untuk kepentingan kita membicarakan Islam, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kemudian? Amma ini lam astakhlifkum tuhmatan lakum. Saya ketika bersumpah untuk kalian tadi bukan karena memiliki tuduhan yang buruk kepada kalian. Walakin atani Jibril anifan. Akan tapi baru saja Jibril datang kepadaku. Akhbarani annallaha yubahi bikum malaikatahu. Jibril menghabarkan kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sangat mulianya ikhwani fillah. Termasuk bermajlis pada sore hari ini yang kita kumpul di sini, yang kepentingan kita dalam rangka membicarakan nikmat Islam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya semua keutamaan majelis kita dapatkan pada majelis kita sore hari ini, yang kita berkumpul dalam rangka untuk membicarakan nikmat Allah, ini nikmat Islam. Alhamdulillah, satu di antara yang layak kita bicarakan pada sore hari ini, yang sangat kita syukuri kepada Allah SWT, ini berkaitan dengan keberadaan kita di bulan Ramadan. Ini kesempatan yang sangat berharga buat seorang mukmin. Bertemunya kita dengan Ramadan ini nikmat besar. Kalau kita tahu, Nabi pernah membawakan kisah, menyampaikan kepada para sahabat, ada tiga orang yang berkawan, yang dua orang ini mati duluan, dan matinya itu mati yang sangat mulia, mati syahid. Dan yang ketiga mati setahun berikutnya. Akan tapi ikhwan, dan matinya dia di atas ranjat, bukan mati syahid. Akan tapi ikhwan, orang yang ketiga ini surganya melampaui orang dua orang pertama yang meninggal duluan. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Maka Nabi terangkan, bukankah dia telah bertemu dengan Ramadan, yang dia melakukan sujud, melakukan amal ini, amal itu, yang dengan itu Allah SWT melambungkan surga dia, karena amal yang dia telah, amal terpaut amal yang dia miliki. Alhamdulillah, kesempatan yang Allah berikan pada kita itu adalah sangat berharga. Sangat berharga. Oleh karena itulah, ketika kita bangun tidur, apa bacaan kita? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikannya. Tidur itu bahasa lainnya adalah mati. Ada yang kemudian bablas tidak bangun, ada yang kemudian Allah kembalikan ruhnya sehingga bangun lagi. Kita alhamdulillah. Tapi yang penting pertanyaannya, para hadirin sekalian, kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Apakah kita alhamdulillah masih bisa makan bakso lagi? Alhamdulillah masih bisa bergembira dengan istri dan anak lagi? Itu memang diantaranya. Tapi yang pokok, kita masih diberikan kesempatan hidup, yang kita ketika dengan kesempatan ini kita bisa melakukan dua perkara yang sangat penting. Yang pertama, menambah amal saleh yang akan bisa mengangkat derajat seorang di hadapan Allah. Yang kedua, bisa bertobat dari segala kesalahan dan dosa kita, yang ini satu-satunya yang diminta oleh orang yang mereka kedatangan al-maut. Kematian ketika telah menjemput seorang ikhwan akan memutus segala kesempatan. Lalu seandainya orang itu diperbolehkan berangan-angan, satu yang akan dia minta kepada Allah, yaitu kembali ke dunia untuk bisa beramal. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Hingga ketika kematian datang menjemput mereka, maka yang mereka ucapkan adalah qala rabbi rji'un, ya rab, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Dalam rangka apa? Apa yang mereka minta? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal saleh apa yang dulu tidak sempat aku lakukan. Satu-satunya yang diminta oleh mereka adalah kesempatan untuk beramal. Sebagaimana Allah katakan, ketika Allah mengingatkan para kita untuk segera beramal, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, yang mengimani Allah, mengimani surga, mengimani neraka, yang mengimani dia akan mati dan akan dibangkitkan lagi dan akan berdiri di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. jangan pernah istri Anda dan anak Anda yang Anda sangat cintai itu melupakan Anda dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya boleh bercinta, bersenang-senang dengan istri dan anak, bernikmat-nikmat dengan istri dan anak, tapi jangan pernah membuat lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sholatnya, jangan lupa dakwahnya, jangan lupa talabul ilminya, jangan lupa baca Qur'annya, jangan lupa zikirnya, jangan lupa untuk benar-benar batas-batas agama diperhatikan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiyakumul maut, dan hendaklah segera kalian berinfak. Tunaikan infak harta Anda di jalan Allah sebelum kedatangan maut kepada kalian. Yang ketiga, orang kedatangan maut, apa yang mereka inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rob, ya Allah, undurkan barang sebentar kehidupanku. Undurkan barang sebentar, kasih waktu aku sebentar ya Allah. Untuk apa? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah. Aku ingin menjadi orang saleh yang beramal saleh. Akan tapi apa kata Allah? Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah sekali-kali tidak akan pernah mau mengundurkan waktu yang telah datang saat ajalnya, ketika ajal itu datang. Bapak ibu, para ikhwan dan para akhwat yang dirahmati Allah, diberikan kesempatan waktu kita oleh Allah ini adalah nikmat yang sangat besar. Ini yang dikatakan Nabi, dua nikmat yang sering manusia sia-siakan. Nikmatan, dua nikmat yang sering manusia sia-siakan. Nikmatani makbulun kathirun fima kathirun fima kathirun sa manusia, banyak yang menyanyikan. Nikmatan makbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia mereka menyanyikan, tidak mengambil keuntungan dari keberadaan nikmat itu. Apa itu? As-siha wal farah, kesehatan dan waktu luang. Kita ketika masih sehat, masya Allah, kita anggap itu sesuatu yang tidak berharga. Baru ketika kita telan geletak, dibangsal, oh, baru berangan-angan. Seandainya saya sehat, saya akan begini dan begitu. Itu angan-angan ketika sudah geletak, dibangsal. Waktu sehatnya, masya Allah, hanya turaturu, ngobrol-ngobrol, mondar-mandir. Seakan-akan sehatnya itu enggak ada harganya. Demikian pula waktu luang. Setiap kita, setiap kehilangan waktu itu gelo. Dan gelonya kita itu, kecewanya kita itu sesuai dengan kerugiannya. Sekarang, antum sudah beli tiket kereta api. Kemudian, antum suruh siap-siap. Kereta api berangkat jam 7 malam. Oh, masih jam 5 kok. Oh, masih jam setengah 6 kok. Diingatkan, ayo cepat. Oh, masih jam sekian kok. Tahu-tahu kemudian waktu mepet, dia kejar sampai tempatnya, kurang saknyuk. Kereta berangkat duluan. Kecewa dia, berat kecewa dia. Gelok, waduh, kurang saknyuk. Itu tiket kereta api. Anda lebih kecewa lagi ketika tiket pesawat terbang. Tiket pesawat terbang, Anda terlambat sebentar, ditinggal pesawat. Betapa kecewanya. Semakin kerugian itu besar, semakin dia meratapi kenapa tadi enggak begini, enggak begitu. Dan yang paling diratapi manusia ketika telah kehabisan waktu nanti, berkaitan dengan kehidupannya yang tidak bisa diulang lagi. Tiket antum bisa beli lagi walaupun mundur. Tapi ini kehidupan gak bisa diulang lagi. Maka orang yang paling rugi, orang yang paling menyia-nyiakan kesempatan hidup di dunia untuk mendapatkan kampung akhirat. Maka itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan hakikat kehidupan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketahuilah wahai para hamba, setiap jiwa ini pasti akan mengalami kematian. Kita ini yakin enggak kalau mau mati, ikhwan? Yakin tapi kayaknya enggak yakin. Yakin tapi kayaknya enggak yakin. Kayaknya itu dia itu enggak akan mati, yang mati orang lain, tapi dia kayaknya itu enggak akan mati. Buktinya apa? Buktinya susah, dia enggak ada persiapan. Kayaknya itu dia akan hidup terus. Sampai walaupun dia itu sedang ngubur mayit, masih sempat ketawa-ketawa, ketawa lebar, ngakak-ngakak. Enggak ingat kalau dia itu akan masuk kubur pula seperti mayit yang dikubur itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Sepanjang umur, berapapun panjangnya umur dia, itu pasti akan datang kematian. Sepanjang apapun malam, akan datang fajar yang menyingkap malam itu. Kita akan sepanjang apapun umur kita, kita akan masuk kubur. Kemudian ikhwan, setelah kita masuk kubur, wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah, masing-masing orang tinggal menunggu pembalasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Sekarang ini memang orang bisa ngetawain orang yang salat, orang yang baca Quran, orang yang taat, orang yang pakai jilbab, orang yang mereka meninggalkan maksiat, bisa ngetawain, bisa terkekeh-kekeh dia melecehkan ahli taat, bisa. Tapi silahkan nanti tunggu waktunya, dia nanti akan dilecehkan oleh orang-orang yang berbahagia. Wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Allah katakan, barang siapa yang dengan proses kehidupannya yang panjang seperti ini dia diselamatkan di neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia orang yang sukses hakiki. Lalu Allah ingatkan di titik yang terakhir, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan ketahuilah para hamba, kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan tipuan. Jangan sekali-kali tertipu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang teguh, sikap istiqomah, bisa kita merasakan nikmatnya Islam, apalagi kita sedang bertemu dengan Ramadan. Kita bagaimana memaksimalkan, memanfaatkan dengan maksimal kesempatan yang tidak atau yang belum tentu kita mendapatkan pada hari atau pada tahun depan. Maka jadikan apa yang sedang kita alami sekarang ikhwan seakan kesempatan terakhir kita, sehingga kita betul-betul melaksanakan dengan kualitas ibadah, karena kita yakin ini adalah kesempatan terakhir yang tidak akan ada kesempatan lagi. Kalau nanti Allah berikan kesempatan berikutnya, alhamdulillah. Tapi itu yang diajarkan Nabi, shalli salata muwaddi, salatlah anda seperti salat orang mau mati, sehingga dia sempurna betul dalam melaksanakannya. Bayangkan saya, anda melakukan amal lalu anda yakin habis ini tidak ada kesempatan lagi. Yang kedua yang harus kita ingat ikhwan, agar ibadah kita berkualitas, Nabi kita akan ditanya, ya Rasulullah, puasa orang yang bagaimana yang paling berkualitas? Aktsaruhum lillahi dzikra, orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah, lisan kita, hati kita, anggota jari kita, sehingga kita betul-betul kualitas ibadahnya. Orang salat sejak takbiratul ihram sampai salam, pikirannya mikirkan nota, proyek, teman, pasar, ada enggak ikhwan? Sehingga dia salat, begitu salam dia baru sadar kalau dia sedang salat. Ini namanya salatnya tidak berzikir kepada Allah. Sehingga yang paling berkualitas adalah amal yang paling banyak zikirnya kepada Allah, sehingga dia betul-betul selalu dalam keadaan sadar, lisannya, hatinya, anggota badannya. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik buat kita, dan Allah menjadikan yang terhamba hamba Allah yang akan Allah masukkan ke jannah dengan panggilan Allah, ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadati wadkhuli jannati. Saya kira yang kita sampaikan secara singkat, waktu kita habis. Dan insyaAllah kita siap-siap untuk berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita hari ini dan menjaga kita waktu yang akan datang. Segala kurang minta maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.